Kenapa demikian? Karena ketika Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan Adam alaihi salam, fasajadul malaikah, para malaikat sujud kecuali iblis. Ya, dia menyendirikan diri dari perintah Allah, dia tidak mau mengikuti perintah Allah, menganggap dirinya paling benar, sehingga dia keluar dari aturan Allah. Nah, dan ini tuntutan. Seseorang itu kalau sudah masuk pada kelompok golongan tertentu, maka dia harus mengikuti aturan-aturan kelompoknya tanpa memandang dan melihat aturan tadi hak atau tidak. Demikian pula orang kalau sudah masuk pada tahazzub, kelompok-kelompok yang sesat tadi, dia harus menghargai, berwala, bersimpati, dan berempati terhadap anggota-anggota yang lain, walaupun anggota itu bukan muslim. Dan mereka harus menjaga diri dari kelompok-kelompok yang dari orang-orang yang bukan masuk pada kelompok mereka, dan barok dari mereka dalam keadaan orang-orang tadi adalah muslim. Ini buruknya hizbiyah. Patuh dengan aturan-aturan anggota kelompok, aturan-aturan kelompok. Naam. Dan menjadikan pegangannya serta melepaskan aturan-aturan Allah. Karena yang namanya kelompok itu pasti memiliki ADART, undang-undang, aturan-aturan rumah tangganya. Dan terkadang aturan-aturan tadi menyelisih syariat. Nah, anggota tadi harus taat kepada aturan kelompok walaupun bertentangan dengan syariat. Dan ini diantara keharusan yang ada pada sebuah kelompok atau golongan. Organisasi fulan, setiap organisasi mereka punya aturan sendiri-sendiri. Terkadang aturan-aturan ini bertolak belakang dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan kita harus cinta terhadap sesama muslim, tetapi ketika kita masuk pada satu kelompok yang kita cinta hanya muslim yang di kelompok itu, bahkan non-muslim yang naam seharusnya kita berlepas diri dari mereka, tetapi karena mereka adalah bagian dari kelompok kita, maka kita harus berikan naam perhatian kita pada mereka. Ini diantara kejelekan hizbiyah. Jadi mereka memberikan loyalitas kepada kelompok mereka, anggota-anggota mereka, dan tidak bagi yang lain. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya, seorang muslim itu akhul muslim, saudara bagi muslim yang lainnya. Wa hadhihi dawabit, kata beliau, pokok-pokok kaidah ini, la syakka annaha tuqayyidul adu fiha minat taharrur min kathirin min batilil hizbi. Dan kaidah-kaidah yang mereka bentuk, ADART mereka, aturan-aturan kelompok mereka, tidak diragukan hal itu akan mengikat anggota di dalamnya dari taharruf kemerdekaan, keterbebasan dari menyampaikan kebanyakan dari perbuatan batil yang ada pada kelompoknya. Tidak mungkin anggota akan membeberkan kejelekan kelompoknya. aturan-aturan yang mereka bikin itu akan melindungi segala bentuk kebatilan yang terjadi pada kelompoknya. Dan anggotanya dituntut untuk itu. Dia tidak bebas. Nah, dan dia tidak bisa terlepas dari yang namanya kebatilan dalam kelompok tadi. Wa akhta'ihi idza dhahara lahu butlanuhu, dan juga kesalahan-kesalahannya jika tampak baginya kebatilannya. Jadi anggota sebuah partai, sebuah organisasi, sebuah kelompok tertentu itu tidak akan mungkin bebas, tidak akan mungkin bisa ya menyampaikan apa yang dia lihat dari kesalahan-kesalahan kelompoknya. Wa aqallu ahwalihi as-sukut mura'atan li tawahhumi maslahatil hizbi. Dan minimalnya anggota tadi diam jika melihat kesalahan-kesalahan dalam hizbnya, kelompoknya, dia sukut. Kenapa? Menjaga maslahat kelompok, menjaga maslahat organisasi, menjaga maslahat partai. Wallati rubbama tawahhama annaha mutalazimatun ma'a maslahatil Islam. Yang perkara tadi terkadang disangka ada kaitannya dengan maslahat Islam. Jadi di antara doktrin kelompok yang mengatasnamakan dirinya Islam itu agar supaya anggotanya yakin, diberikan talbis, kesamaran. Jadi ketika mereka memperjuangkan kelompok itu, diembel-embeli ini perjuangan Islam. Ya. Jadi anggota-anggota kelompok tadi merasa ketika mereka memperjuangkan kepentingan individu mereka seperti seakan-akan memperjuangkan agama Islam. Padahal tidak. Nisbiyah. Tanzim. Aturan-aturan yang kaum muslimin di kotak-kotak kemudian diadu domba. Hizbiyah termasuk di antara sunnahnya iblis, sunnahnya ya syaitan, yang kita diperintah untuk meninggalkannya. Tidak boleh kita berkecimpung, andil, ta'awun sedikit pun dalam tahazzub. Dan tahazzub itu bukan al-jamaah. Ya. Di antara talbis musuh-musuh Islam itu mengatakan bahwasanya yang diinginkan dengan jamaah, kita harus berkelompok-kelompok. Kita harus berorganisasi. Kalau kita enggak berorganisasi berarti kita enggak berjamaah. Nah, padahal makna jamaah, naam, itu sangat jelas disebutkan oleh seorang sahabat radhiyallahu taala anhu, in kunta 'alal haqq fa antal jamaah, jika engkau di atas hak maka engkau ini al jamaah, wa in kunta wahdak, walaupun engkau sendirian. Nah, demikian juga yang diinginkan dengan jamaah itu seperti a'immatul huda, jika engkau bersama imam fulan yang dia simbol dari simbol hak, seperti al-imam Ahmad, seperti Abu Bakar wa Umar, fa anta ma'al jamaah, jika engkau bersama imam itu maka engkau bersama jamaah. Maka hati-hati dari berbagai talbis, penyamaran-penyamaran. Maka pentingnya kita belajar. Jadi kalau kita enggak punya jamaah, khawatir nanti meninggalnya di atas kejahiliahan katanya. Kita harus punya imam, kita harus punya pemimpin, kita harus punya jamaah kalimatnya hak, kalimatnya betul, tetapi dipakai untuk membenarkan kebatilan mereka. Urida bihil batil, diinginkan sebuah kebatilan. Ini diantara talbis. Siapa mangsanya? Mangsanya adalah kaum muslimin yang mereka jahil terhadap agama mereka. Oh iya, saya harus berjamaah kalau begitu. Saya harus masuk kelompok itu kalau begitu. Saya harus masuk partai ini kalau begitu. Kalau tidak, nanti saya siapa imamnya? Nah, padahal imamuna wahid, imam kita Nabi alaihi salatu wassalam. Kitab kita satu, Al-Quran. Nabi kita satu, Muhammad alaihi salam. Agama kita pula satu. Bagaimana hadis yang seperti ini dibawa untuk kelompok-kelompok mereka? Itulah hizbiyah. Jadi memakai dalil yang sesuai dengan kemaslahatan kelompoknya dan meninggalkan dalil yang kira-kira membahayakan kelompoknya. Itu hizbiyah. Jadi al-wala wal-bara, kecintaan, loyalitas dan kebenciannya tidak dibangun di atas Al-Quran, tidak pula di atas sunnah. Jadi loyalitas dan kebencian dibangun di atas aturan kelompok. Kalau seseorang itu sudah masuk hizbiyah, kira-kira mungkin tidak cinta kepada kelompok lain dari anggotanya. Ya, misalkan lagi perebutan kekuasaan, keduanya sama-sama partai Islam. Mungkinkah kelompok yang di sini menyuplai bantuan yang ada pada kelompok sini, padahal sama-sama Islam? Tidak mungkin. Kalau ini menyuplai yang di sini, nanti dia menang, kami kalah. Perhatikan, Muslim dengan Muslim berebut kekuasaan. Seharusnya apa? Muslim dengan Muslim berjabat tangan jadi satu untuk mencari sebuah penguasa. Tapi ini di kelompok-kelompok, di kotak-kotak, padahal semuanya Muslim. Lebih ringan hakikatnya kalau seandainya yang sana itu Nasrani, yang sana itu Yahudi, kemudian di sini Muslim, kelompok Muslim. Ini Muslim di kotak-kotak, diadu domba. Sehingga sebagian kelompok yang ada pada, sehingga sebagian anggota yang ada pada kelompok itu, ketika bertemu dengan anggota yang ada pada kelompok ini yang sama-sama Muslim, perang. Satu lagi kampanye mengkampanyekan bendera merahnya, satu berkampanye sedang mengkampanyekan bendera ya birunya, perang ketemu di jalan. Siapa mereka? Muslim-muslim. Cari apa? Pemimpin. Ya, lucu. Muslim yang mereka jahil dengan agamanya mudah sekali diadu domba. Siapa yang mereka tunjuk sebagai pemimpin? Itu Muslim, ini juga Muslim. Ternyata ini Muslim, ini juga Muslim. Ternyata ujung-ujungnya organisasi kelompok-kelompok hizb-hizb yang ada adalah masalah dunia. Apa? Harta, tahta. Hanya sekedar rebutan harta, rebutan tahta. Perjuangan Islam? Nol. Kalau mereka mengatakan kamu berjuang untuk Islam, Islam yang mana yang Anda perjuangkan? Anda mencela saudara Muslim, Anda menjatuhkan orang Muslim, Anda berwala kepada anggota yang dia Nasrani, dia non-Muslim. Apakah seperti perjuangan Islam? Ya, yang Muslim Anda perangi, yang non-Muslim yang menjadi anggota Anda disayangi. Apakah ini Islam? Nah, nisbiyah. Dan hizbiyah ini diantara faktor apa? Pencegah seseorang untuk menerima hak. Karena dia sudah merasa punya posisi dalam sebuah kelompok tertentu, diberikan sunnah, diberikan Quran. Oh tidak, tidak bisa. Nah, khawatir hilang tahtanya, hilang hartanya, sehingga ditolaklah al-haq tadi. Dan ini diantara dilema yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Demokrasi, ya, ini diantara produk gagalnya orang kafir. Demokrasi itu produk gagalnya orang kafir yang mereka sendiri tidak pakai kecuali sedikit, tetapi dibesarkan dan dipakai serta dikagumi oleh siapa? Kaum muslimin. Jadi jangan disangka kalau demokrasi itu sesuatu yang indah, demokrasi itu sesuatu yang adil. Adil dari mana? Ya kan kita memilih pemimpin sesuai selera kita masing-masing. Ya secara nalar mungkin yang pendek, ya kita bebas milih pemimpin. Tapi apakah ya Anda tahu siapa pemimpin yang akan Anda pilih? Apakah Anda punya ilmu, pengetahuan yang jauh akan maslahat dan mafsadah? Ternyata tidak. Ternyata ujung-ujungnya juga duit. Siapa yang lebih banyak memberi uang, itulah yang akan dia pilih. Itulah demokrasi. Menyamakan suaranya orang yang alim dengan orang yang jahil. Menyamakan orang yang tidak sekolah dengan orang yang sekolah. Logikanya, kalau kita sekolah sudah menyampai tingkat profesor, sudah mempelajari masalah politik, masalah kenegaraan, masalah kriteria pemimpin, suara kita dibandingkan dengan orang yang tidak sekolah, idiot lagi, mau? Oh, tidak bisa. Nah, itulah hakikatnya demokrasi. Jadi percuma Anda itu orang pinter, kenapa? Sama suaranya dengan orang yang bodoh. Ini dari sisi masalah dunia loh, belum masalah agama. Dalam masalah agama, qaulu alimin wahid yusawi alfa qaula jahil wala yusawi. Ucapan satu orang alim itu enggak bisa dibandingkan dengan ucapannya 1000 orang dari kalangan orang yang bodoh. Satu ucapan orang alim, bagaimana kalau 2? Bagaimana kalau 3? Nah. Enggak bisa. Inilah demokrasi. Sehingga ketika demokrasi ini subur, kaum muslimin berpecah belah. Apa sih yang diperjuangkan? Oh, pemimpin. Kenapa kita enggak bersatu kemudian mencari kriteria pemimpin yang saleh? Kita berilmu sehingga kita bisa menunjuk seorang pemimpin yang lebih alim dari kita. Coba perhatikan, sejak zamannya Nabi alaihi salatu wasalam, siapakah yang menjadi khalifah? Ada Nabi alaihi salam, beliaulah pemimpinnya kaum muslimin. Kenapa? Beliau a'lam, orang yang paling tahu. Setelah beliau meninggal, siapa pemimpin? Abu Bakrin, orang yang paling afdol setelah Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau sangat paham dengan agama, beliau sangat paham dengan kemaslahatan. Kemudian siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, juga sama, a'lamu sahabah. Nah, tidak kemudian sahabat dikumpulkan, "Woi, kamu pilih siapa? Kamu pilih siapa?" Ya, akhirnya yang mungkin ini, yang dibadui milih yang dibadui pemimpin, yang di situ milih sendiri di situ. Ya, akhirnya apa? Hancur Islam. Dan inilah yang namanya demokrasi. Semua orang suruh milih sendiri-sendiri, mewakili rakyatnya sendiri-sendiri. Komunitas itu pilih pemimpin sendiri, komunitas ini pilih pemimpin sendiri. Rusak Islam. Terus siapa yang mau dipakai? Nah, merasa setiap komunitas yang paling pinter ya kelompok dari pemimpinnya, pemimpin dari kelompoknya. Nah, masal kalau saat ini ya buruh, mereka ngomong pemimpin kami yang paling bisa mensejahterakan. Oh iya, ternyata yang diinginkan kesejahteraan, kesejahteraan untuk buruh misalkan. Yang tani juga pilih pemimpin sendiri. Inilah pemimpin yang adil. Adil untuk siapa? Ternyata adil untuk tani sendiri. Yang apa lagi? Ya, taib. Pengusaha pilih pemimpin sendiri. Ternyata ini ya pemimpin yang adil. Ternyata apa? Yang ingin adil untuk para pengusaha sendiri. Sehingga siapa yang dipakai? Sehingga sekarang kalimat adil, kalimat pemimpin yang bijaksana itu ternyata dinisbahkan kepada masing-masing. Itu yang ada sekarang. Demokrasi berkotak-kotak kaum muslimin, semuanya mencari kemaslahatan masing-masing. yang buruh, yang perjuangkan buruhnya, mereka sama sekali enggak pikir, enggak mikir petani gimana. Petani ketika cari pemimpin juga enggak mikir buruh mau jadi apa, yang enggak tahu. Pengusaha ketika cari pemimpin ya enggak tahu, yang penting maslahat pengusaha. Islam diabaikan. Nah, coba sekarang antum semuanya buruh, misal. Kalau suruh pemimpin, pemimpin ini taunya cuma buruh dan pengen berjuang buruh. Yang ini akan memperjuangkan semuanya. Dan ini enggak tahu masalah buruh. Siapa yang akan dipilih? Ya tentunya pemimpin yang memperjuangkan hak kami. Itu pemimpin yang adil, itu pemimpin yang harus dipilih, itu pemimpin yang harus diperjuangkan. Ujung-ujungnya ya, tadi apa? Kembali ke perut. Ya. Siapa yang bisa memenuhi perut, itulah yang akan kami pilih. Nah, itulah demokrasi. Dan masih sekian banyak sekali kejelekan-kejelekan demokrasi. Di antara jeleknya adalah tahazub, mengkotak-kotak kaum muslimin. Kotak-kotak-kotak-kotak, nah mudah nanti diadu. Ya, sehingga kalau ada filosofi bambu, itu kalau belum dibelah kuat akan bisa mematahkan dan bisa jadi senjata. Nah, tetapi kalau bambu sudah dibelah, apa? Lemah. Kalau dalam bahasa Belanda dulu, di sekolah kita diajarkan triknya Belanda apa? Divide of impera. Apa itu? Sistem adu domba, belah bambu, bikin kericuhan. Itulah yang ada sekarang. Dan itu sistem di antara sistem apa? Demokrasi. Tahazub, kaum muslimin dihizib-hizib, di kelompok-kelompok. Seakan-akan partai ini dengan partai itu musuh. Padahal apa? Itu muslim, ini muslim. Musuh bebuyutan. Padahal muslim. Sangat mudah kan? Kemudian ditunggangi oleh orang yang berkepentingan. Didanai satu kelompok ini. Dan ditinggalkan kelompok itu. Akhirnya kelompok itu iri dengan kelompok yang ini. Akhirnya ya terjadilah apa yang terjadi. Orang Yahudi betul-betul paham yang seperti ini. Nah, yang tadinya dua bersahabat, ya, satunya ditarik, satunya masuk ini, satunya masuk itu, akhirnya jadi musuh, padahal bersahabat. Akibat apa? Hizbiyah. Tapi intinya, hizbiyah adalah di antara pokok perkara yang bisa menghalangi seseorang untuk menerima hak. Contoh misalkan di kelompok itu punya kebenaran, punya Quran, punya sunnah, kelompok ini akan membantahnya. Kami tidak mau. Nah, wahasala tatarruf wa ghuluwun syadidun lidhi kathirin min qiyadatil ahzab wa tanzimat fi ta'amulihim ma'al munkar ma'al munkiri batilihim li batilihim. Maka jadilah tatarruf, bercerai-berai. Tatarruf itu saling berujung-ujung, ya, saling berkotak-kotak. Wa ghuluwun, dan berlebih-lebihan. Lidi kathirin min qiyadatil ahzab, pada kelompok-kelompok itu. Wa tanzimat, dan juga pada aturan-aturan kelompok mereka. Fi ta'amulihim, bagaimana dalam bermuamalah. Ma'al mungkir li batilihim, dengan orang yang mengkritik kebatilan mereka. Jadi ketika kelompok fulani dikritik kebatilan mereka, serta merta mereka mengerahkan upayanya untuk membantah kritikan tadi, padahal kritikan tadi hak dan mereka salah. Nah, itu hizbiyah. Bihaith yarawna fi'lahu khurujan 'alal jama'ah. Terlebih kalau seandainya yang mengingkari kebatilan mereka itu adalah bagian dari kelompok mereka sendiri, mereka akan menganggap orang ini keluar dari jamaah. Kamu sudah tidak dengan jamaah, kamu sudah tidak dengan pemimpin, kamu sudah menentang Islam. Perhatikan, wong nentang jamaahnya kok dikatakan nentang Islam, itulah yang ada. Ya, hati-hati yang demikian. Dan ini adalah tanzim, doktrin. Kalau sudah kena doktrin, susah orang untuk lepas. Seperti saja perjuangannya ISIS, Abu Bakar al-Baghdadi, yang menyatakan diri khalifah pada zaman ini. Coba perhatikan. Ya, apakah individu ISIS itu tahu siapa musuhnya? Tahu enggak? Enggak tahu. Intinya dapat komando, kita akan menyerang desa kafir. Seranglah desa itu, padahal desa itu muslim. Ya, lagi-lagi agama dijadikan sebagai kedok untuk kebatilan mereka. Keluar dari jamaah mereka dinyatakan sebagai keluar dari Islam. Ya, bahkan dikatakan murtad. Ya, seperti kelompok-kelompok underground. Kelompok yang punya camat sendiri, punya bupati sendiri. Ya. Hidup di negara Indonesia tapi punya negara sendiri. Di daerah itu dia punya camat sendiri, di daerah ini dia punya camat sendiri. Ya. Ada bupatinya, ada RT-nya. Dan ini cerita dari ikhwah kita yang dulu bekas camat di Indramayu. Alhamdulillah kenal dakwah. Camatnya tadi underground, bawah tanah tadi, camat dia. Ya, latar belakangnya memang karena lahannya kering, tidak basah. Alhamdulillah ini hidayah. Nah, hizbi ya. Wadhalika linhirafihim fi mafhumil jamaah. Kenapa yang demikian? Karena dia telah melenceng dari pemahaman jamaah yang dipahami oleh jamaahnya. Haitsu yaraha ulail hizbiyun anna hizbahum huwa jama'atul muslimin. Setiap hizbi, setiap kelompok-kelompok yang mengatasnamakan diri mereka Islam, mereka nganggap kalau kelompoknya itu adalah jamaah kaum muslimin. Ya, inilah Islam kelompok kami ini. Yang lain bukan. Padahal Islam kan enggak diwakilkan pada partai tertentu, tidak dikelompokkan pada organisasi tertentu. Tidak. Nabi enggak pernah mewakilkan. Nabi enggak pernah ngomong, kalau nanti saya meninggal ikutilah partai ini, ikutilah organisasi ini, ikutilah kelompok ini, kamu Islam. Kalau tidak, kamu bukan Islam. Tidak ada. Tetapi Nabi hanya mengatakan taraktu fikum syai'aini in tamasaktum bima lan tadhillu ba'dahuma al-Qur'an wa sunnah. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara. Jika kalian pegang teguh dua perkara ini, kalian enggak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Qur'an wa sunnah. Nah. Wa bisabab hadhihi salbiyah fi ta'amul ma'a batilil hizbi. Maka dengan sebab as-salbiyah yang tercela ini dalam bermuamalah dengan kebatilan-kebatilan yang ada pada kelompok, tarul hizba madiyan fi ba'dahu anis sunnah fi bu'dihi anis sunnah, tarul hizba madiyan fi bu'dihi anis sunnah. Maka engkau akan melihat hizbiyun dan hizbnya ini semakin lama semakin jauh dari sunnah. Ya, kenapa? Karena terkadang sunnah itu bertentangan dengan kemaslahatan hizb mereka. Ya, sunnah menyatakan kalian harus ta'awun bainakum bainal muslimin, harus ta'awun antara muslim satu dengan muslim yang lain. Tetapi hizbnya jangan, wong dia anggota kelompok fulan kok kita mau ta'awun dengan dia. Terjadi. Dan ini ada pelaku langsung. Ya, tidak kita sebutkan kelompoknya kelompok apa, desanya desa mana, tapi ini terjadi. Ya, ketika ada bencana banjir, ada satu kelompok yang mereka membawa bendera yang mungkin untuk kampanye atau lain sebagainya, ternyata yang dia tolong hanya korban banjir yang dia termasuk anggotanya. Yang tidak masuk anggotanya atau tidak mau mendukung anggotanya, padahal dia lebih membutuhkan, ditinggal. Ya, sehingga sampai mereka itu menyatakan, memelesetkan bahwasanya kelompoknya itu untuk kalangan sendiri, maksudnya kalangan anggotanya muslim-muslim, akhirnya apa? Islam tercela, tercoreng dengan perbuatan ini. Penampilannya islami, ya, kata-katanya islamiyin, syukron, jazakallah khair, ya, yang kalau orang-orang menilai ini masya Allah ini orang-orang Islam yang taat, tetapi ternyata taat organisasi bukan taat agama. Jungkir balik belajar, ternyata tujuannya untuk taat organisasi bukan taat untuk agama. Ini yang kita khawatirkan. Makanya kita harus betul-betul pandai dalam bermuamal sesuai Al-Quran, sesuai dengan sunnah. Kita harus pandai bermasyarakat, kita harus pandai berta'awun dengan kaum muslimin. Jangan sampai keadaan kita sama dengan keadaan para hizbiyun. Perhatikan lingkungan kita, kaum muslimin. Mereka sakit, tetangga kita jenguk, butuh bantuan kita bantu, butuh mobil kita silahkan pakai, antarkan. Perlu apa dana, semampu kita berikan. Seperti itu. Dan salafiyin atau salafi ini bukan hizbi sebagaimana yang mereka sangkakan. Salafiyin ini tidak punya pemimpin. Salafiyin tidak punya tamtim. Kalau sudah masuk salafi harus pakai baju jubah misalkan. Tidak, tidak ada yang mengharuskan antum pakai baju jubah. Kalau sudah jadi salafi harus pakai imamah. Siapa yang mengharuskan? Tidak ada. Nah, itu semuanya tuntutan dalil. Itu karena perintah Rasul alaihi salatu wasalam untuk kita berpakaian islami menutup aurat sesuai dengan batasan-batasan syariat. Bukan karena keharusan. Nah, tidak ada tamtim dalam dakwah salafiyah, tidak ada pemimpin dalam dakwah salafiyah, sehingga tidak ada kita pemimpin-pemimpin. Yang ada hanyalah belajar sunnah, kemudian kita amalkan sunnah. Jadi dakwah salafiyah tidak bisa disamakan dengan dakwah-dakwah hizbiyah. Tidak bisa disamakan dan tidak boleh disamakan. Menyamakan dakwah salafiyah dengan dakwah hizbiyah yang ada, kelompok-kelompok yang ada, itu seperti menyamakan kayu dengan pedang yang tajam. Ya, apa? Ngerusak nama pedang. Wah, pedang ini kalau dibanding kayu ini lebih tajam pedang ini. Apakah kira-kira kalau kita bandingkan pedang dengan kayu itu kemudian kita akan menaikkan pamor pedang ini? Tidak. Nah, justru apa? Menghancurkan. Kenapa? Disamakan dengan sesuatu yang tidak sama. Berarti pedang ini murahan. Kenapa? Perbandingannya kayu. Nah, dan dakwah salafiyah tidak bisa dibandingkan dengan dakwah-dakwah yang lain. Adapun ketika kita mendapati ada seorang yang menisbatkan diri ke dalam dakwah salafi, kemudian dia bermuamalah dengan muamalah yang tidak baik, tidak bisa dikatakan dakwahnya jelek. Itu yang salah. Ada seorang ahlu sunnah tapi gak bisa bertetangga, gak mau nolong orang lain, diem diri di rumah, kerja bakti gak mau ikut, orang sakit gak mau tengok, ada orang butuh gak mau dia bantu. Itu gak mencerminkan dakwah. Itu adalah dia sendiri. Jangan salahkan dakwah. Dia yang gak pandai dalam bermuamalah, atau dia mungkin belum tahu tentang dakwah yang benar. Dakwah salafin, dakwah yang indah, bukan dakwah hizbiyah. Dakwah yang menganjurkan kita untuk tarahum, untuk saling merahmati terhadap kaum muslimin. Nah, jadi kalau ada yang seperti itu bukan ajaran dakwah salafiyah, itu adalah kebodohan pribadi kita masing-masing. Nah, karena dakwah salafiyah itu dakwah yang mengajak kita untuk sunnah, menerima ada yang salah pada apa yang aku lakukan. Oh iya, ini dalilnya, ini sunnahnya. Oh iya, jazakallahu khair. Ini saya akan buang, saya akan ganti. Itu salafiyah. Nah, beda dengan dakwah-dakwah hizbiyah, mereka enggak akan terima sunnah ini. Ya, sunnah ini enggak akan mereka terima. Kenapa? Oh, bertentangan dengan kemaslahatan kelompok ini. Kalau sampai diamalkan, kelompok kita enggak akan ada yang pilih. Pemimpin kita enggak akan ada yang simpati. Sementara sunnah ini kita tinggalkan dulu. Ya. Apa alasannya? untuk maslahat. Taunya anggotanya ya maslahat Islam maksudnya, padahal maslahat apa? Kelompok hizbi mereka. Jadi pemahaman-pemahaman orang-orang yang sudah masuk kelompok seperti itu dikebiri. Ya, mereka yang tidak bisa berpikir di luar itu. Sehingga apa? Kebenaran-kebenaran yang ada mereka tolak lantaran apa? Bertentangan dengan kemaslahatan kelompok mereka. Wa ma yaziduhu al-waqtu illa israran ala ma huwa alaihi, dan tidaklah ada sebuah hizbi bertambahnya waktu melainkan dia akan bertambah terus-menerus di atas kebatilannya. Wa amma sunni, adapun ahlu sunnah sunni wal jamaah al-mutaharriru min rikil ahzab wa tanzim, mereka itu merdeka dari perbudakan apa? Kelompok, dan perbudakan apa? Tanzim, aturan-aturan kelompok. Enggak ada yang ngatur mereka kecuali sunnah. Ya, tidak ada. Ini bedanya apa ahlu sunnah dengan hizbi. Kalau ada yang mengatakan kalian kan juga berkelompok-kelompok. Kelompok salafi. Kelompok apalagi? Naam. Kelompok yang dimaksud. Naam. Dan yang diperbolehkan adalah kelompok Hizbullah. Golongan Allah. Kelompok Allah. Apa maksudnya? Kelompok yang menjadikan Allah sebagai Tuhan mereka. Rasul sebagai imam mereka. Sunnah sebagai undang-undang mereka. Apa kata sunnah? Jalan. Nah, tidak ada bendahara. Tidak ada ketua. Tidak ada sekretaris. Tidak ada alma mater. Tidak ada slogan-slogan. Slogannya kembali kepada Al-Quran Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaful ummah, para sahabat. Tidak punya alma mater, tidak punya cap tertentu. Kalaupun ada, sekedar formalitas saja. Tidak punya jas-jas khusus, warna-warna khusus. Jubah harus merah semua, jubah harus coklat semua. Misalkan ini coklat, itu Mang Udin juga coklat, ini juga coklat. Wah, harus kalau ngaji, jubahnya dibawa semua, warnanya coklat semuanya, bajunya putih semuanya. Harus dipakai jaket alma maternya. Nah, ini tanda-tanda hizbi. Siapa yang nyuruh? Hah? Tidak ada. Kalau pas kok sama, kebetulan. Nah, tidak ada. Dan itu adalah ya diperbolehkan. Tetapi kalau diatur, harus seperti ini. Jaket kita harus sama seperti ini. Slogan kita harus sama seperti ini. Aturan kita seperti ini. Ya, yang terkadang aturan-aturan tadi berselisih dengan Quran dan Sunnah, maka itu tanda-tanda hizbiyah, harus kita waspadai. Kalau kita masuk pada jaring syaitan, susah keluarnya. Alladhi ya'lam wa yafqah ma'nal jama'ah bimafhumis salaf wa man tajibu ta'atuhu syara'ah. Mereka ahlu sunnah sunni itu orang yang berilmu, orang yang faqih tentang makna jamaah. Apa atau makna jamaah itu? Kalau secara bahasa memang jamaah itu kalau kita buka di kamus, apa artinya? Kelompok, perkumpulan, rombongan. Ya, itu yang dikatakan jamaah secara bahasa. Kita di sini sekarang sedang berjamaah, sedang duduk bersama. Yang di sana, misal, yang di jalan sana ketika mereka berjamaah, berkumpul-kumpul, mereka juga jamaah. Secara makna bahasa. Dan itu bukan makna sempit seperti itu yang dipahami oleh orang yang berilmu. Ya. Sehingga kata-kata jamaah dimasukkan ke dalam maksud tertentu sesuai dengan keinginan mereka. Kita harus berjamaah. Kalau enggak berjamaah nanti kita enggak punya imam. Kalau kita enggak punya imam nanti kita mati jahiliyah. Man mata walaisa fi unukihi bai'ah mata mitatal jahiliyah. Barang siapa yang meninggal kemudian dia tidak membaiat seorang imam, maka dia meninggal dalam keadaan jahiliyah. Jadi kita harus punya jamaah, kita punya imam, kita baiat imam itu, nanti kalau kita mati muslim, bukan jahiliyah. Coba, kalau kita enggak ngaji, kalau kita enggak tahu makna hadis ini, takut enggak kita seperti itu? Kalau kita lagi semangat-semangatnya agama, wah iya ya, nanti kayak mati jahiliyah ini neraka ini. Wah berarti saya harus segera untuk menuju kelompok tertentu ini, cari imam, baiat imam tadi. Ya. Dan baiat ini kalau kita seperti janji setia, sumpah setia. Jadi kalau kita sudah masuk pada sebuah kelompok yang di sana diadakan baiat-baiat, jangan macam-macam. Antum keluar murtad, halal dibunuh oleh jamaah itu. Dalil lagi mereka, enggak sekedar omong kosong. Ya. Apa itu? La yahillu damu mri'in muslim illa bi'ida salat. Tidak halal darahnya seorang muslim kecuali dengan satu di antara tiga. Apa yang ketiga? Wa tariqu li dinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang meninggalkan agama dan memisahkan diri dari jamaah. Jadi kalau antum sudah masuk jamaah itu, sudah dibaiat, keluar, halal untuk dibunuh. Kata mereka. Padahal ini maksud jamaah di sini siapa? Jamaatul muslimin, bukan jamaahnya dia, bukan jamaahnya mereka. Tapi hadis-hadis seperti ini dipakai oleh mereka. Mengerikan. Ya. Ya, yang kita bilang underground tadi. NII, LDII, hati-hati. Nah. Yang ada baiat-baiat seperti itu. 5 tahun atau 10 tahun yang lalu ada seorang yang pengen keluar dari jamaah dan dia diteror. Kenapa? Karena dia sudah baiat, sumpah setia dengan jamaah. Kemudian dia tahu kebatilan jamaah tadi dan pengen keluar, dan ternyata dia diburu oleh sebagian kelompok. Anggota kelompok itu pengen dibunuh. Dan ini kisah nyata. Pelakunya langsung datang bertanya, "Bagaimana Ustaz kamu keluar?" Nah, separah itu yang ada. Yang pada hakikatnya anggota-anggota tadi dijadikan sebagai apa? Armada sang pemimpin yang haus dengan tahta dan harta. Itu hakikatnya. Intinya laki-laki orang bodoh itu korban orang pinter. Intinya kita ini sebagai roda yang diinjak-injak, di apa, langsungkan tabrakan dengan musuh, pemimpinnya cuma nyetir aja, ayo ke sana, ayo ke sini. Tapi sudah didoktrin mereka, wah ini jihad, ini Islam, ini membela tanah air, ini membela keadilan, padahal dia dijadikan sebagai apa, armadanya pemimpin yang sesat ini tadi. Tapi kasihan, sudah termakan doktrin, jadi baiat oleh pemimpin tadi, harus setia, suruh jadi ban ya jadi ban, suruh jadi kursi ya, kayak gitu yang ada. Sopirnya duduk manis sambil megang kendali. Itulah hizbiyah. Yang paling diuntungkan itu yang di atas. Ya, ada sesuatu yang harus dibentrokkan, itu dulu yang mati. Pemimpin yang lihat, selamat enggak, menang enggak, menang, pura-pura jadi pahlawan. Kalah, lari duluan. Ya, hati-hati, jangan ya salah masuk, jangan salah belajar. Naam, Islam ini taruhan, surga atau neraka. Itu diantara poin yang ke-11 dari poin penghalang-penghalang dari al-haq, yaitu al-hizbiyah. Wallahu ta'ala alam, waktu sudah mendekati maghrib, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu barakallahu.